Surat Paulus sipeduaken man Timotius. 2 Timotius bindusada. Surat enda ibas akunari. Paulus singgo ipilih dibata jadi Rasul Kristus Yesus. Aku isuruhna pembarken kegeluhan sipadanken guna yaloken ibas persadanta ras Kristus Yesus. Surat enda man Timotius. Anakku siku kelengi. Dibata Bapa ras Kristus Yesus Tuhanta, mereken lias ate. Perkuah ate, ras kemalaman ate minman bandu. Bujur kukatakan man dibata, siku sembah alu tutus, bagi nini-nining kunai. Bujur kukatakan man dibata, asum kuinget kam rusur ibas pertotonku, subuk suari bagepe berni. Kuinget kuga pertangisdu. Janah mesikel kal aku jumpa reskam, gelah meriah kal min kuakap. Kuinget tutus atendu erkini teken, bali ras kini teken nini tudungdu lois ras nandendu enike. Te aku maka ibas kam pelit kini teken sibage. Erkiteken si eku persengit timan bandu, gelah gara mulihken ibas kam pemredi bata. Si ialo kendu asum kutama kentanku iba bota kaldu. Sabab kesah si ibreken di bataman banta, labor bahanca gelah kita percik-cik. Tapi kesahna endemi kita alu kuasa, kekelengan, bagepe gelah ngasup kita ngkuasai dirinta. Emaka ola kamela resaksi kerna Tuhanta, bagepe ola kamela kerna aku si ipenjarakan erkiteken Kristus. Tapi buat bagindu ibas kini seran, guna berita si meriah, bagi breken di bataman bandu, gegeh guna si e. Kita enggo islamat kena, janah enggo kita ipilihna jadi sekerajangenna. Labo erkiteken kai si bahan kita, tapi erkiteken sura-surana dengan lias Athena nge. Lias Athena e, ibrekenna arah Kristus Yesus, opi denga tembe sinasalit enda. Tapi genduari perkuah Athena e, ngo tangkas man banta, arah kerehen singklini kita, Kristus Yesus. Yesus ngo naluken kuasa kematen, jana ngo ipetangkasna kegeluhen silar kri-krin, arah berita simria. Aku ngo yangkat dibata jadi rasul, ingin guru guna pembarken berita simria. Jana kerkiteken si eme, maka aku ngenanami kinisran-kinisran, tapi tetap aku tep, sawab kutandai nge ise penalemanku. Janah tuk aku, yang ngasup ngkawali aku, rasi enggo indes kenaman bangku, seh kuwari pendungi e. Tagangilah alun teguh kata si kuajarkan man bandu, jadi usihen siman ikutan kendu. Janah tetaplah kam ibas kini teken, ras kekelengen si idat kita, rikiteken persadan taras Kristus Yesus. Jagalah erta-erta si mehuli, si enggo indesken di bataman bandu, arah kuasa kesaksi badia, siringan ibas kita. Yetehndu maka krina kalak siringan i provinsi Asia, enggo nundalkan aku, ikut pepi gelus ras Hermogenes. Icidahkan Tuhan min perkuah Athena man keluarga Onesiporus, sabab aku enggo megati ia pulina. Lame layakapna, aminna peyetekna aku ibas penjara. Tapi sekenca ia i Roma, minter aku idaramina ngayak jumpa. Tuhanlah mereken perkuah Athena man Onesiporus, ibas wari e pagi. Tangkas kal ia tehndu maka megati aku isampatina i Efesus.